Via Valen. Polisi, polisi, polisi. Opa ole. Polisi, polisi, polisi. Salam hormat untuk Bapak Polisiku. Salam hormat untuk Bapak TNI ku. Terima kasih. Special buat semua pianisti. Kacamata hitam bergaya, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Berambas tuntas, kriminalitas, melayani kelas tulis tuas tanpa batas. Melawan panas, menurunnya lalu lintas, cita-cita ku jadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, tangannya mana? Ge, Pak Bud, ge. Sosok buat kalian semua. KTSK lagi. Seragam rapi, topi rumpi, pangkat di kanan kiri. Sepatu baca kacamata hitam bergaya. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau.